السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني وأخواتي في الله para pemirsa TV Raja dan para pendengar Radio Raja yang insya Allah semuanya mendapatkan lindungan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Beberapa pekan kita tawakuf dikarenakan ada uzur syar'i, insya Allah. Malam ini kita lanjutkan kajian kita bahasa Arab. Bahasan kita masih berkisar tentang al-mansubatu minal asma atau al-asma'ul mansubah, yaitu isim-isim yang mansub. Terakhir kita membahas raqam tasi, yaitu nomor yang kesembilan, at-tamyiz. Wa insyaAllah sanadkhul fi raqam al-ashir والحادي عشر إن شاء الله يأتو المستثنى dan المنادى kita bahas satu persatu lebih dahulu. طيب من منكم درس النحو هل وصلت إلى باب مستثنى لما إن شاء الله قليلا طيب بارك الله فيكم جميعا المستثنى طيب ما معنى المستثنى يا اخوان أبرتي المستثنى استثناء pengecualikan المستثنى yang dikecualikan itu isim maf'ul nah daripada kalimat ai استثنى يستثني استثناء مستثنٍ مستثنى jadi مستثنٍ مستثنى isim maf'ul berarti yang dikecualikan. Nah, dalam bab nahu atau grammar ada nanti bab babu al-istithna. Bab al-istithna atau juga bab al-mustathna. Bab tentang apa? Masalah istithna, pengecualian. Atau bab tentang mustathna itu isim yang dikecualikan. Sebelum kita masuk kepada ini, salah satu alat untuk mengecualikan adalah illa. Illa. Illa mana illa? Kecuali. Kecuali. Masih ada adatu al-istithna selain illa, yaitu apa? Ghairu. Ghairu. Wasiwa. Wasiwa. Terus apa lagi? Khala. Wa'ada. Wa'asha. Nah, silakan nanti buka kitab-kitab nahu, insyaAllah kalian akan menjumpai apa? Bab ini. Tentu tidak mungkin malam ini kita bahas seluruhnya. Paling tidak illah, di sini dicontohkan illah, berarti kita hanya bahas tentang masalah istisna atau mustisna dengan illah, bi'illah. Nah, kita lihat contoh dulu, biar jelas. طيب اقرا فضل يا اخ فضل انت اقرا حضر الطلاب كلهم الا حامدا نعم حضر الطلاب كلهم الا حامدا طيب ترجم فضل ترجم para pelajar telah hadir semua dari mereka semuanya dari mereka kecuali Hamid Aid, ulang kembali. Telah hadir seluruh para pelajar. Iya. Telah hadir. At-tullabu kulluhum. Para pelajar, semua mereka. Kalau terjemah singkat, telah hadir semua para pelajar atau semua para mahasiswa. Illa Hamidan, kecuali si Hamid. Berarti si Hamid yang dikecualikan. Ini beliau ini hadir atau tidak? Mahadar, tidak hadir. Beliau yang dikecualikan tidak hadir. Nah, ini yang disebut dengan mustasna. Mustasna. Baik. Bagaimana hukumnya? Di sini? Ini contoh di sini, contoh di sini ya. Mal hukum mansub ma alamatun nasbi fathah. Nah, ini maka mustasna dalam contoh ini termasuk minal asma al mansubah. Termasuk isim yang mansub. Nah, sebelum kita lanjutkan bab selanjutnya atau mau munada, ada baiknya kita kupas dulu ini. Kita bahas ini, illa ini, biar jelas, iya. Tidak selamanya isim setelah illa itu mansub. Nah, mansub. Baik. Nah, kapan mustathna ini mansub? Kapan dia mansub? Kita lihat. Al-kalamu qabla illa. Apa al-kalamu qabla illa? Kalimat sebelum illa. Kalimat atau al-jumlah qabla illa. Kalimat sebelum illa itu ada beberapa kondisi. Al-awwal yang pertama, kalam tam. Mana tam? Sempurna. Sempurna. Tamun. Nah, sempurna kalam. Baik. Bagaimana kalam itu bisa dikatakan sempurna jika ada illah? Man ya'rif? Baik. Karena sebagian antum belum pernah belajar. Nah, dia dihukumkan kalimat itu sebelum illa itu tam, sempurna, bukan berarti ada fi'il, ada fa'il. Tidak. Atau ada maf'ul. Belum tentu. Sekalipun ada fi'il, ada fa'il, kemudian ada maf'ul, belum tentu kalimat itu sempurna jika ada illa. Artinya, dikatakan tam. Yang dikatakan tam, jumlah tamah, إِذَا ذُكِرَ قَبْلَ إِلَّا الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ إِذَا ذُكِرَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ. Mana الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ? Yang dikecualikan darinya. Sekarang di sini kita lihat حَضَرَ الطُّلَّابُ كُلُّهُمْ إِلَّا حَامِدًا. Hamidan ini dikecualikan dari mana? Dari kalimat apa? Tullab. Nah, dari kalimat ini dikatakan mustathna minhu. Mustathna minhu. Artinya, mustathna hamidan ini min dimni tullab. Dia termasuk, termasuk dari? Tullab. Dia dikecualikan. Dia yang tidak hadir. Yang tullab lainnya apa? Hadir. Nah, ini tullab dikatakan mustathna minhu. Berarti itu mustatsna minhunya ada. Sahih? Nah, berarti kalimat ini apa? Hadir jumlah tamah. Sempurna. Tamah. Apa dhabitnya? Maka dikatakan dia kalimat itu sempurna kalau mustatsna minhunya disebutkan. Jika kana mustatsna minhu madhkuran. Nah. Baik, idzan al-awwal apabila kalimatnya tam, kemudian muthbat. Arti muthbat ghairu manfi. Tidak ada kalimat dalam ini nida. Menidakkan arti meniadakan, arti tidak ada nafi. Tidak ada huruf nafi di sini. Tidak ada ma. Ada ma? Min hurufin nafi ma hiya? Ma, lan, laisa. Kalau dia masuk isim, apa lagi? La. Nah. Ini enggak ada nafi, berarti kalimat musbat, laisa manfian. Kalau begitu, maka ismun ba'da illa yuqbal illa hiya mustasna. Wujubun nasbi, wajib nasab. Tidak boleh tidak. Wajib nasab. Jadi hadratul lab kulluhum illa hamidan. Misal akhar. Nah, contoh lain. Contoh lain. Akaltu al-fakihata. Akaltu al-fakihata. Atau uhibbul fakihata. Mana uhibbul fakihata? Saya suka buah-buahan. Nah, uhibbu al-fakiha. Uhibbul fakihata. Saya senang buah-buahan. Baik. Ada illah di sini? Mafi. Baik, kita masukkan kata illah. Illah. Kecuali. Ah. Ah? Tamran. Illah eh? Tamran. Illa burtuqal. Tamran. Illa tamran. Tamran wala. Baik, ala masyid. Illa mauzan. Illa mauz. Mauz. Nah. Saya senang buah-buahan kecuali pisang. Nggur. Illa mauzan. Nggur. Perhatikan. Nah, saya tanya. Ini kalimat sempurna? No. Tamma? No. Sahih. Min aina araftum hadhi tamma? Al-fakihah. Ha? Lianna dhukira fi hadhil jumlah mustathna minhu. Mauz ini min dhimnil fakihah. Mauz ini termasuk bagian buah-buahan. Berarti disebutkan mustathna minhunya. Mustathna min? Minhu. Ini al-fakihah. Kalau itu hukumnya apa? Yajibun nasbu. Wajib nasab. Kemudian kalimatnya apa? Nama eh? Musbat. Sahih? Nah. Musbat, tidak ada nafi. Sekarang kita bikin nafi, manfi. Nafsul misal. Ma hadarat tullabu. Ma hadarat tullabu kulluhum. Semua mahasiswa itu tidak hadir. Sahih? Mahasiswa semuanya tidak hadir. Kulluhum. Illa. Ah. Hamid. Illa Hamid. Kecuali Hamid. Hamid satu orang yang hadir. Berarti hadir satu orang, sah? Siapa yang hadir, man? Hamid. Tapi hadir kalimah tamma, sah? Hadir jumlah tamma. Dimana? Lianna dhukra mustathna minhu wa huwa tullab. Wa thani hadir kalimah atau hadir jumlah eh? Manfiyah. Manfiyah. Ada nafi. Nah. Ada nafi. Sahih? Kalau begitu hukum mustatsnanya ini jawaz hukuman, ada dua hukum. Awal jawazun nasbi, boleh mansub. Nah, boleh nasab. Boleh baca ma hadratul labu kulluhum illa hamidan. Au ha badal. Badal. Badal apa? Badal dari kalimat at-tullab. Kalau dia hukum badal, nah, belum pernah belajar badal? Badal itu pengganti. Pengganti kalimat mubdal minhu. Ini hamid ini pengganti pada tulab. Nah. Kalau badal dia mengikut. Karena badal itu termasuk tabi. Tabi. Mengikut mubdal minhu. Nih. Mengikut mustatsna minhunya diikutin. dari sisi apa? Dari sisi i'rabnya, dari segi i'rabnya dia ikutin. Nah, ini mustatsnan minhu hadza marfu, sah? Naam. Marfu. Idzan kalau dijadikan dia badal, maka dia harus illa marfu. Illa hamidun. Jadi boleh hamidan, boleh hamidun. Ya, i'rab badal. Kenapa? Karena kalam tam kemudian man manfi. Contoh ini uhibbul fakiha. Uhibbul fakiha. Illa illa mausan. Illa maus. Anzar. Kalau gitu bagaimana? Hukumnya tadi apa? Kalimat ini sekarang dijadikan apa? Manfi. La uhibbu. La uhibbu. La uhibbu al-fakiha. Saya tidak suka buah-buahan. Kecuali maus. Berarti pisang, pisang saya suka. Yang lain enggak suka. Baik. Hadir jumlah jumlah tamma, sempurna. Kenapa sempurna? Karena ada mustatsna minhunya. Mustatsna minhu. Al-fakiha. Thumma kalimah manfiyah. Kalimat manfiyah, bukan musbatah. Kalau itu hukumnya apa? Boleh mansub dan boleh badal. Nah, mansub, mauzan. Kalau badal? Mauzan juga. Karena dia maf'ulun bih. Nah, kenapa dia mauzan juga? Limadha li'annahu kalau badal yatba. Mengikut pada mustatsna minhu. Mustatsna minhu di sini apa? Ma hukmuna? Mansubuna. La uhibbul fakihah tasa. Kenapa mansub? Li'annahu maf'ul bih. Nah, di sini dia fathah, berarti kalau di i'rab badal dia harus fathah juga. Nah, dia mansub juga, mauzan. Kalau itu kata-kata mauzan ini i'rabnya ada dua, boleh mustatsna, boleh badal i'rabnya. Nah, inilah kalau kalimatnya jumlah kalam, kalam qabla illa tam musbat dan tam manfi. Tapi kalam kalamnya naqis. Nah, apa arti naqis? Sebaliknya. Tidak ada mustatsna minhunya. Itulah kalau dikatakan kalam naqis. Mustatsna minhunya tidak ada. Misal. Kalau kalam naqis jelas itu manfi. Tidak ada kalam naqis yang tidak manfi ya. Misal ma hadara. Ma hadara, tidak ada yang hadir illa Zaid. Anzur. Ma hadara. Anzur qabla illa. Ma hadara. Zaid ini mustatsna, sah? Kan, ada mustatsna minhunya? Ha? Ma fi. La yujad. Enggak ada mustatsna minhu di sini. Ma hadara illa Zaid. Tidak ada yang hadir kecuali si Zaid. Si Zaid yang hadir. Sahih? Nah, la yadhkar mustatsna, tidak ada mustatsna minhu. Kalau tidak ada mustatsna minhu dikatakan kalam naqis. Kalam naqis. Kalau kalam naqis bagaimana hukum? Ba'da illa, setelah illa, hasba mauqi'ihi fil jumlah. Hasba mauqi'ihi fil jumlah. Arti hasba mauqi'ihi fil jumlah sesuai menurut kedudukan dalam kalimat. Kalau kalimat ini fi'il berarti butuh apa? Fa'il. Kalau itu dimarfukkan ya. Karena dia berarti ini fa'il. Harus marfu. Ma hadra illa Zaidun. Berarti i'rab Zaidun ada fa'il. Nah. Maka saya katakan setelah illa tidak selamanya dia mansub. Misal. أنا لا أحب تدي أنا لا أحب أنا لا أحب إلا حلوى إلا السمك أنا لا أحب إلا السمك هذا السمك أو سمك انظر أنا لا أحب يوجد مستثنى منه Kalau itu kalam naqis, idzan. Enggak ada. Samak ini bagian dari mana sebelumnya? Enggak ada. So? Nah, samak ini min dhimni ih, dari bagian mana dalam kalimat ini? Enggak ada. Kalau itu tidak ada musalsal minhunya. Kalau enggak ada musalsal minhu berarti kalam naqis. Kalau kalam naqis bagaimana kedudukannya? Hasba mauqifil jumlah. Unzur kalimah qabla illa ana la uhibbu, saya tidak suka. Berarti apa? Enggak suka apa? Enggak ada disebutkan kan? Berarti butuh apa? Maf'ul bih. Uhibbu fi'il muta'addi. Kalau itu apa? As-samaka di sini. Ana la uhibbu illa as-samaka. Berarti harus mansub karena dia maf'ul bih. Fil Quran, wa ma Muhammadun illa rasul. Perhatikan bagaimana kalimatnya? Wa ma Muhammadun illa. Unzur kalimat ini tidak ada musatsal minhu. Yang ada man apa? Muhammad. Isim di awal di i'rab mubtada. Nah, Muhammad. Berarti apa? Mubtada butuh yahtaj ila khabar. Kalau itu rasulun di i'rab baca marfu. Kenapa marfu? Karena dia khabar pada Muhammad. Wa ma Muhammadun illa rasulun. Nah ini kalau kalam naqis maka ba'da illa hasba muqifil jumlah. Tapi yang maksud di sini adalah mustatsna yang mansub ini apabila ya kalam itu kalam tam musbat atau tam manfi. Kalau tam manfi bisa mansub bisa badal. طيب تفضل يا أستاذ إحسان. Jazakallah khair, kami sampaikan kepada Ustaz Mas'ud atas penjelasan dari salah satu bab di antara bab isim di mansub yaitu mustatsna. Kami berikan kesempatan bagi para pendengar dan pemirsa, Anda yang ingin memberikan sebuah contoh kalimat dalam bab mustatsna, Anda bisa sampaikan di layanan interaktif kami 0218236543. Tafadhal. Kita angkat terlebih dahulu satu penelpon yang pertama. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Fatimah. Fatimah di Bekasi. Baik, silakan Ummu Fatimah. Akan mencoba untuk yang ini yang taman mujaban Ustaz. Naam, tam mujab. Baik, jayyid. Raja'at talibatu illa Aisyata. Raja'at talibatu illa tabibatu afan. Raja'at tabibatu illa Aisyata. Baik. Raja'at tabibatu illa Aisyata. Naam. Masyaallah. Ma ra'yukum? Sahih am khata'? Jumlah? Ha, sahih muta'akkid? Ha, antum ala al-yaqin? La tashukku hada. Ha, sahih? Ha, raja'at tabibatu, raja'atit tabibatu illa Naam, illa Aisyata. Pakai itu dikasrahkan, raja'at kan untuk man... raja'at, iya, tapi karena dia wasal kalau disambung, raja'atit tabibatu illa Aisyata. Naam, raja'atit tabibatu illa Aisyata. Mar'ikum, sahih? Tabibatu, jelas kan, tabibatu bukan tabibatu, enggak. Raja'atit tabibatu illa Aisyata. Baik, ana sa'aktubna. Baik, ada. Di mana Ustaz Aisyah masuk? Aisyah. Raja'atit. Ana as'alukum. Naam. Nah. Tabibatu tabi. Naam. Naam. Raja'atit tabibat. Raja'atit tabibatu illa Aisyata. Sahih am khata? Sahih. Jayid. Nah, aina al-mustathna minhu? At-tabibatu. Unzur, hadha yajib an-nasbu. Wajib nasab Aisyatanya. Aisyata yajib an-nasab. Limadha? Ma sabab? La tadri? Al-jumlatu tamma. Naam. al-jumlah tamma qabla illa, al-jumlah qabla illa au kalam qabla illa tam thumma musbat musbat ay laysa manfiyan, bukan manfi. Dari mana tahu kalam yang kalam tam sempurna? Karena ada mustasna minhunya wa huwa at-tabibat. Karena Aisyah min dimi at-tabibat. Ahsan, mansub. Taib. Kalau untuk manfian? Nah, manfi. Mana mal auladu ila hamidun atau hamidan? Mana mal auladu illa hamidun atau hamidan. Betul, Ustaz. Mana mal auladu illa hamidun au hamidan. Hamidan. Ma ra'yukum ya ikhwan? Sahih. Ma nama al-awladu illa hamidun au hamidan. Sahih am khata? Sahih. Nah. Kalau hamidun, mal i'rab hamidun? Marfu. Iya, jelas marfu. Yang saya tanya. Fa'il. Fa'il? Betul fa'il? Nama. Fa'il dari mana? Mana fi'ilnya? Nama. Nama fi'il. Tapi al-awlad? Bukan fa'il? Ma iya, ya nama lah. Ma nama al-awladu? Ma nama al-awladu? Anak-anak itu tidak tidur. Nama ini fi'il. Yang fa'il adalah al-awladu. Ini fa'il. Makanya marfu dia. Ma nama al-awladu? Anak itu tidak tidur. Illa hamidun. Kecuali si Hamid. Kalau itu apa? Kalau dibaca marfu, berarti apa? Sebagai apa nih? Badal dari kalimat awlad. Awlad. Badal kalimat awlad. Kenapa badal? Karena kalam tam manfi. Kalam tam manfi. Nah, kalam tam manfi hukum ada dua. Boleh badal, boleh mansub sebagai mustasna. Nah, maka hamidan, hamid atau hamidan boleh, kedua boleh. Hamidan berarti di irab apa? Di irab apa? Mafulun bi. Mudah. Apa yang itu yang mansubnya kalau hamidan apa? Kalau irab, kalau hamidan irab apa? Mustasna. Di irab mustasna namanya, mustasna mansub. Kalau hamidun ya, jadi badal. Badal ya. Nah, mustasna mansub. Baik, barakallahu fiik. Boleh yang nanti Ustaz. Hai, boleh, tafadhali. Naam. Tafadhali. Ala yang itbahnya yang dari dia marfu, manamat illa Zainabu. Manamat illa Zainabu. Nah, manamat illa Zainabu. Taib. Jadi, kalau yang, nah, yang mengikuti yang untuk mansubnya ma darabtu illa kalban. Jayid. Naam. Nah, Ustaz. Ma namat illa ma darabtu Zainab. Ma namat illa Zainab. Naam, thumma ma darabtu illa kalban. Ma darabtu. Jayid. Ma darabtu illa kalban. Ma ra'yukum ya ikhwani? Hal hadha sahih ni? Ma darabtu illa kalban. Sahih? Sahih. Naam. Hadha ma namat illa Zainabu. Nah, ini Zainabu limadha marfu? Fa'il li nama. Kenapa fa'il? Kena kalam naqis. Karena tidak ada mustatsna minhunya. Kalau yang majrunya Ustaz, ma jalastu illa bi Zainabah. Ma apa bisi kalau apa kalau jalastu illa? Ma jalastu illa ma'a Zainabah. Naam, ma jalastu illa ma'a Zainabah. Ma jalastu illa ma'a Zainabah. Naam, hadha kadhalika kalam naqis. Kenapa kalam naqis? Tidak ada mustasna. Tidak ada mustasna minhu. Nah, tidak ada mustasna minhu. Baik, ana tanya ya. Iya, Ustaz. Naam, fil Quran. Naam, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Sering ayat ini kita baca kan? Sahih? Baik, mana setelah illah ini? Kalimat. Kalimat apa? Ini masuknya yang nakisah. Yang apa? Yang tadi. Taman Mansian Ustaz ya. Nah ini saya tanya, apakah kalam itu kalam tam atau kalam naqis atau kalam Mansian Ustaz? Nah, wama apa tadi? Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Iya. Iya, ada dhamirnya jadi arsalnaka. Hmm. Jadi ada itunya, ada mustasnanya Ustaz. Mustasna minhunya jadi masuk Mansian Ustaz. Berarti apa kalam tam? Kalam sempurna. Tam, tam. Ya, taman Mansian. Tam, kita tulis dulu. Naam. Wama arsalnaka. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Naam. Kalam ini wama arsalnaka, kalam ini kalam tam, mustab, tam manfi. Kalau taman fi berarti boleh mansub, boleh badal. Sahih? Nah. Nah. Ana asal. Hal hadha kalam taman fi? Au tam musbat? Au naqis? Naqis. Ha? Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmatan. Tam. Enggak tahu. Tam. Tam. Muta'akkid. Naqis. Nah, ikhtalaf al-ulama. Baik. Hah? 5% Dah syok. Nah, inilah yang perlu. Maka saya katakan, untuk melihat tam atau tidak tam, lihat apakah ada mustasna minhunya atau tidak. Nah. Ada. Mana mustasna minhunya? Dhamir Ustaz. Dhamir A. Ka. Anta. Ka. Baik. Ya. Hal kalimat rahma ini min dhimni ka? Mana ka? Siapa ka ini? Muhammad alaihi salatu wassalam. Apakah rahman ini? Oh, bukan dari Allah ya. Dari Allah ya. Ha? Bagian daripada Muhammad? Bukan Ustaz. La. Arsalnaka li syai'in illa rahmatan lil alamin. Berarti kalam apa? Kalam naqis. Ya, ini kalam naqis bukan kalam musbah. Padahal sudah ada fa'il, ada maf'ul. Maka saya katakan tidak belum tentu kalimat itu sebelum illa ada fa'il, ada maf'ul itu kalimatnya dikatakan tam. Gitu. Tam. Dalam bahasan istitsna ya. Dalam bahasa istisna. Ya. Ini kalam naqis. Kenapa kalam naqis? Tidak ada mustatsna minhunya. Rahmatan, mana mustatsna minhu daripada rahmat? Tidak ada di sini. Ya. Kalau kita apa? Mal mi'rab ini rahmatan? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dengan ya kan jelas ini enggak, jangan ditukar ini, jangan diubah ini ayat ini. Ya kan ada yang baca wa ma arsalnaka illa rahmatun lil alamin. Ya. Ha? Enggak ada kan dalam Quran ini, pasti ini rahmatun lil alamin jelas. Nah jadi harus dilihat dari konteks kalimatnya itu, jadi harus difahami betul ya. Iya betul. Nah tidak hanya sekedar melihat apa redaksi katanya saja gitu Ustaz ya. Nah, maka lihatlah susunan kalimat ini, kemudian dilihat kalimat secara utuh. Nah, secara utuh. Nah, ini sudah pernah kita bahas ini. Maf'ul li ajli, barakallahu fik. Masih ingat maf'ul li ajli? Maf'ul li ajli apa? Masdar mansub. Masdar mansub. Contohnya apa? Hah? Usafiru au safartu ila Makkah raghbatan fi talabil ilmi. Ha. Apa arti maf'ul ajli? Maf'ul ajli fungsinya apa? Menjelaskan sebab faktor terjadinya perbuatan. Nah. Nah di sini enggak wa safartu ila Makkah raghbatan li talab ilmi. Undur. Nah, kenapa saya pergi ke Mekah? Faktornya apa? Raghbah fi talab ilmi. mana rawa keinginan untuk menuntut ilmu. Nah, demikiannya wa ma arsalnaka, kami tidak mengutusmu ya Muhammad. Nah, kecuali, nah, berarti Allah mengutus Muhammad untuk apa? Hah? Nah, ini rahmatan lil alamin, untuk memberi rahmat bagi seluruh alam semesta. Makanya rahmatan ini adalah era, makanya kalau dia kalam naqis hasba mauqi fil jumlah. Hasba mauqi fil jumlah. Nah, ini fungsi di sini adalah menjelaskan faktor sebab terjadinya fi'il irsal. Berarti apa? Maf'ul li ajli. Masyaallah, barakallahu fik. Afwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Fatimah di Bekasi. Kita berikan kesempatan berikutnya bagi pemirsa TV Roja dan pendengar radio Roja yang lain, silakan 0218236543. Masih Anda bisa menyampaikan sebuah kalimat atau contoh dari kalimat dalam bab mustasna, silakan. Baik. Kami berikan kesempatan kembali untuk Anda, dan pertanyaan pesan singkat Anda bisa sampaikan di 0819896543. Kemudian sebelumnya kami akan angkat ada satu pendengar yang menyampaikan sebuah kalimat, Ustaz. Ma ja'a talibun illa, baik, kami ulangi, ma ja'a talibun illa talibun wahidun. Hakadah, Ustaz. Dari pendengar kita di Jakarta, apakah ini benar? Ma ja'a talibun. Naam. Nah, dia mengatakan ma ja'a talibun, tidak datang para mahasiswa, itu umum. Dia sendiri enggak tahu mahasiswanya. Bagaimana dia mengatakan tidak datang para mahasiswa? Makanya kalimat itu salah. Ma ja'a talibun. Dia mengatakan tidak datang mahasiswa, berarti mahasiswa dia enggak datang karena apa? Dia tahu bahwa itu mahasiswa. Iya. Dengan nakir atau dengan ma'rifah? Mesti ma'rifah. Nah, ma ja'a talibun. Iya. Ma ja'a talibun. Bukan ma ja'a talibun. Ada khata. Ma ja'at tullab, karena dia mengatakan para mahasiswa tidak datang, berarti mahasiswa yang dia tahu, kan gitu. Kalau enggak tahu, enggak tahu mahasiswa atau enggak mahasiswa, dari mana dia mengatakan tidak datang mahasiswa? As-sahih madza ma ja'at tullab illa talibun wahidan illa ma ja'at tullab, kalimat sempurna. Sempurna. Kalau sempurna boleh kalimat itu tam dan tam dan man manfi. Ma ja'at tullabu, ma ja'at tullabu, tidak datang para mahasiswa, illa talibun wahidun atau taliban wahidan. Sahih. Betul, sahih. Baik. Naam. Demikian, jazakallahu khair atas SMS-nya ya, barakallahu fik. Kami angkat satu pertanyaan atas telepon ya, sudah masuk. Halo. Silakan. Assalamualaikum. Saya terputus kembali. Bagi para pendengar dan pemirsa TV Roja ingin bergabung untuk menyampaikan satu contoh kalimat dalam bab mustasna ini, kami berikan kesempatan kembali di 0218236543. Ya, silakan. Taib, halo. Fadhol, assalamualaikum. Ya, silakan, sudah masuk. Halo. Ya, silakan, Bapak. Taib, kita pending kembali bagi para pendengar dan pemirsa TV Roja, silakan Anda bisa menyampaikan atau berinteraksi dalam kajian kita di 0218236543. Dan bagi Anda yang ingin menyampaikan via pesan singkat di 0819896543. Kita angkat telepon yang berikutnya. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, man, ma'i? Ini siapa ini? Saya Bu Ramlah. Di mana, Umu? Saya di Jakarta Timur. Baik, silakan. Saya ingin belajar bahasa Arab. Iya. Dulu pernah saya waktu ngaji, saya kami belajar loga, tapi karena sudah lama nggak ada komunikasi dengan teman, jadi Saya udah lupa, tapi saya pingin ingat kembali, pingin pingin bisa lagi bahasa Arab. Bagaimana, mohon petunjuk jalan keluarnya supaya saya bisa berinteraksi dengan Ustaz. Baik, insyaallah. Itu saja umum. Baik, jazakallah khair. Nanti kita akan sampaikan jadwal dan buku yang dikaji di akhir kajian. Baik, jazakallah khair Ibu Ramlah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami berikan kesempatan kembali bagi pendengar dan pemirsa TV Roja di 0218236543. Silakan, dan bagi Anda yang belum memiliki bukunya, Anda bisa melihat di layar televisi. Bagi Anda yang memiliki akses TV Roja, ya, kami berikan kesempatan kembali bagi Anda untuk menyampaikan sebuah contoh kalimat dari bab mustatsna ini. 0218236543. Taib, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Faidah Malik. Taib, Faidah, mohon maaf Pak, dikecilkan dulu volume suara radionya supaya tidak ada feedback. Jazakallah khair. Silakan. Nah, fadhal ya Idam Khalid. Ala bihir sahad. Kaif halukum? Ya khair sahad. Ahlan wasahlan. Fadhal ya Idam Khalid. Amama Ibrahimu burudahu illa mas'alatan. A'id. Amama Ibrahimu burudahu illa mas'alatan. Sami'tum? Diulang kembali dan mohon maaf Pak, suaranya ada feedback. Iya. Mungkin dimatikan saja radionya supaya tidak ada feedback. Diulang kembali Pak Idam, silakan. Amama Ibrahimu burudahu illa mas'alatan. Amama Ibrahimu. Amama. Amama Ibrahim. Amama. Menyempurnakan saat. Oh, atamma. Lisa amama. Lisa tamama. Tamama. Tamama. Lisa tamama. Hada atamma. Oh, atamma. Atamma. Kalau tam. Aida kalimah. Naam. Atamma Ibrahimu urudahu ila mas'alatan. Atamma, jadi bukan tamama. Nah, kalimat tam. Tamma yatimmu. Itu kalau tamma yatim itu fi'il thulatsi fahuwa lazim. Mana lazim? Tidak ada objek. Tam sempurna. Tamma yatimmu. Jadi kalau dijadikan mutaaddi maka pakai timbangan af'ala atau fa'ala. Maka ya, jadi ada kalimat transitif menjadi intransitif ya. Jadi pakai kalimat af'ala atamma. Aslu atmama. Jadi atamma menyempurnakan. Atamma Ibrahimu furudahu. Kewajiban. Kewajibannya. Nampak. Illa mas'alatan. Kecuali satu masalah. Satu masalah. Nanzat. Baik. Ya, masalah terkait dengan kewajiban. Kewajiban. Baik, sahih. Nanzat. Misal akhar. Arafat salamiru durusahum illa halilan. A'id marasariya. Arafat salamiru durusahum illa halilan. Illa qalilan. Naam. Arafa. Naam. Lam tahui. Arafat talamidhu. Jadi arafa. Jadi arafat disambung kena ada alif syam syabziyah. Jadi supaya jangan salah. Jadi arafat talamidhu durusahum illa qalilan. Illa qalilan. Halilan, si halil. Khalilan. Halilan. Si khalil. Halil. Naam, jayid. Arafat talamidhu durusahum illa khalilan. Sahih, ya akhi? Sahih. Naam. Itu diharapnya jadi khalilan. Itu mustasna. Naam, mustasna. Mansub. Mansub, ya. Naam, sahih. Mustasna mansubun wa alamatun nasbi fathatun zahiratun fi akhiri. Naam, sahih. Ya. Afwan. Jazakallah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Barakatuh. Jazakallah khair Pak Idam Khalid. Ada penjelasan lain, Ustaz? Silakan. Nah, mungkin ini terkait dengan i'rab yang ya. Sebetulnya i'rab itu tidak sulit, ya. Tidak sulit. Ya, ya kita lihatlah di sini, kita i'rab di sini. Ya. Ma namat illa Zainabu. Ma harfun nafi. Nama fi'lun madin mabniun. Kena fi'il madin semua mabni. Arti mabni permanen. Nah. Nama fi'lun madin mabniun ala eh? Ala al-fathi. Ala eh? Fathi. Wa ta'u ta'u ta'nith as-sakinah. Illa adatu al-istithna. Adatu al-istithna. Mana ada tulisannya? Alat untuk mengkecualikan. Baik, Zainabu fa'ilun marfu'un wa alamat rafi dhammatun zahiratun fi akhirih. Nah, di sini tidak boleh bertanwin. Kenapa enggak boleh bertanwin? Masa sebab? Ismul ladzi la yansarib. Ismul ladzi la yansarib. Mal illah. Apa illatnya? Tentu ada illat. Alamiah. Pertama alami. Mana alamiah? Isim alam. Isim alam. Arti isim alam? Nama orang. Nama tempat. Nama haiwan. Arti kata alam. Yang kedua, illat yang kedua? At-ta'nis. At-ta'nis. Ijma' wazin adilan an-nis bima' an-nis mu'annas. Ini mu'annas. Ya. Baik, ma darabtu illa kalban. Ma harfun nafi mabni ala sukun. Darabtu fi'lun madin mabniun ala sukun litisalihi bi dhamiril mutaharrik. Dhamir mutaharrik tu. Nah. Attu dhamir mutaharrik mabni ala dhamma fi mahali rafa' fa'il. Illa adatu al-istithna kalban maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbi fathatun zahiratun fi akhir hadha. Eh, Rab ini enggak begitu sulit. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ma arfun nafi arsalnaka arsal madha fi'lun madin mabni ala sukun litisali bi na al-fa'il atau dhamir dhamir eh? Dhamir eh? Fa'il jama'ani kan jama'ani ya. Na dhamirun dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahali rafa fa'il. Al-kaf dhamirun muttasilun mabniun ala al-fathi fi mahali nasbin maf'ul bih. Kena maf'ul bih dia. Illa adatu istithna rahmatan maf'ul li ajlih mansubun wa alamatu nasbi fathatun zahiratun fi akhirih. Begitulah cara mi rab. Baik, saya jazakallahu khair atas penjelasan dan keterangan dari i'rab mustatsna. Kami berikan kesempatan kembali untuk pendengar dan pemirsa TV Roja di 0218236543. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Qamaruddin. Qamaruddin, ahlan wa sahlan. Masyaallah. Kaifa haluka? Alhamdulillah. Wa anta kaifa? Alhamdulillah bi khair. Jazakallahu khaira. Tafadhal. Tafadhal ya Qamaruddin. Naam. Tamam, Ustaz. Ha? Tam. Silakan. Tafadhal. Rasaba rasaba at-talamidu illa salihan. Rasaba at-talamidu illa salihan. Fahimtu makna? Fahimtu? Ha? Rasib, mana rasib? Rasib, tidak lulus. Tidak lulus, gagal. Baik. Nah, fadal ya Qamaruddin. Tarjim. Ya. Para murid, nah, gagal. Gagal. Kecuali soleh. Soleh, gagal dalam ujian unnya. Nah. Masya Allah. Ya. Kalau gagal dunia masih bisa diulang kembali, tapi gagal di akhirat enggak bisa kembali ke dunia lah. Enggak perlu dia apa dibingungkan, apalagi bersedih sampai apalagi kalau sampai putus asa. La haula wala quwata illa billah. Iya. Baik, rasabat talamidhu illa salihan. Baik, hadha kalam eh? Ya Qamaruddin. Kalam tam. Mujaban. Mujab. Dari mana tahu bahawa kalam tam ini? Yudhkar mustathna minhu. Ma huwa? At-talamidh. At-talamidh. Kena salihan bagian pada at-talamidh. Berarti itu salihan, i'rabnya apa? Wajib. Mustathna. Wajib mansub? Wajib nasab? Nasab, naam. Wajib. Wajib. Tidak boleh tidak. Karena kalam tam, musbat. Naam, ma rasabat talamidhu illa salihan. Ahsan. Baik, misal akhar. Manfian. Manfi, taib. Tam manfi. Manala al-musyriku syai'an illa halakan. Orang musyrik tidak menjawab. Manala al-musyrikuna syai'an illa halakan. Illa halakan. Saya mukhtar. Orang musyrik tidak mendapatkan sesuatu. Sesuatu. Enggak mendapatkan sesuatu kecuali kehancuran. Kehancuran, kebinasaan. Kebinasaan. Baik. Jayid. Nah. Baik, fi misal akhar? Naqis. Naqis. Nah. Lam kita muslimin. La yakhluqu illa Allah. A'id. La yakhluqu illa Allah. Apa artinya? Tidak ada yang mencipta kecuali Allah. La yakhluqu. La yakhluqu illa Allah. Ahsan. Jayid. Kada kalamna naqis. Idzan ma waqi rabb Allah. Allah. Fa'il. Fa'il. Sahih. Fa'il. Fa'il. Ahsan. Marfu. Naam. Baik, ahsan. Barakallahu fik ya Qamaruddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, ah Qamaruddin. Barakallahu fik. Baik, masih kita berikan kesempatan kembali. Silakan di 0218236543 dalam pembahasan ini bab al-mustasna, dan Anda juga bisa sampaikan melalui pesan singkat 0819896543. Kami angkat satu telepon berikutnya. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Ummu Ahsan. Baik, Ummu Ahsan. Naam, tafadhali ya Ummu Ahsan. Penasaran Ustaz, enggak bisa bisa. Penasaran? Iya, alhamdulillah. Iya. Ini yang tam ya Ustaz, misalnya nah. Baka tala tifu. Baka eh? Baka tala tifu, anak kecil itu menangis, telah menangis. Lalu untuk mu'jaban. Sebentar dulu, sebentar, kalimat itu. Kalimat sempurna. Ulang kembali, kemana? Tala tifu, mada? Tiflu, tiflu berarti jamaknya tala tifu. Tiflu, ha? Atfal. Ah? Atfal. Atfal. Bukan tala tifu. Mesti bahasa gitu. Nah, untuk ya Ummu Ahsan, supaya Ahsan untuk mengetahui jamak ini jamak apa? Jamak eh? Jamak taksir tuh, jamak yang tidak beraturan. Itu disebutkan dalam kamus. Ya. Semua jamak yang ada dalam kamus itu rata-ratanya adalah jamak taksir, jamak enggak beraturan. Iya. Kenapa disebutkan sana? Kenapa? Karena jamak taksir ini umumnya sama'i. Umumnya sama'i. Iya. Umumnya apa? Sama'i. Jadi yang kias itu hanya tidak banyak. Yang kias itu tidak banyak. Iya, yang kias itu hanya silah mutarjumu ya. Iya, itu ada timbangannya. Nah, rata-rata tidak ada timbangannya. Makanya di kamus itu disebutkan. Ya. Kalau jamak taksir sudah ada rumusnya. Jamak muannats ada rumusnya. Kalau jamak muannats salim ada rumusnya. Nah, jamak muannats salim ada rumusnya. Tapi kalau jamak taksir sama'i. Nah, umumnya tidak ada rumusnya. Nah, oleh karena itu apa? Kembali ke kamus. Ya, mu'jam. Mu'jam merupakan guru yang terbaik. Naam. Fadal. Tafadali idan atfal. Al-atfalu. Oh, atfalu. Naam. Iya. Naam. Baka. Baka al-atfalu. Naam. Illa aliyan. Illa aliyan. Baik, baka al-atfalu illa adiyan. saya mengkhotai ikhwan. Sahih. Kalimat ini apa? Tam? Tam mujaban. Tam mujab. Bukan maujaban. Tam mujab. Mujaban. Naam. Tam mujab. Arti tam sempurna ya. Penama setelah minhu disebutkan yaitu apa? Al-atfal. Jayid. Maka hukumnya apa? Ba'da illah wujubun. Wujubun. Ya muhsan wujubun nasbi. Wajib nasab. Makanya dibaca bakal atfalu illa aliyan. Baik. Misal akhar? Manfian ya Ustaz. Manfi, naam. Dari kalimat ini lagi ya Ustaz. Baik, tafadhali. Ma baka al atfalu. Naam. Illa aliyun. Aliyun. Illa aliyun. Illa aliyun au aliyan. No. Kenapa? Kenapa? Kenapa bisa boleh dua? Illa aliyun au aliyan. Li'anna al-kalam qabla illa tamun. Manfi, ya? Manfi, naam. Tam manfi. Kalau tam manfi, hukmu, hukmnya apa? Naam, hukman, ada dua hukum. Jawazun nasbi. Naam, jawazun nasbi. Bukan marfu, bukan marfu. Tidak selamanya marfu, ya. Yang tepatnya, jawazun nasbi boleh mansub ala annahu mustatsna, dia sebagai mustatsna di i'rab, atau badal. Iya. Badal tidak selamanya marfu. Nah, itu diingat. Badal tidak selamanya apa? Marfu. Bisa majrur, bisa bisa mansub. Tergantung mubdal minhunya, tergantung mustatsna minhunya. Kalau mustatsna minhunya mansub, maka dia mansub. Kalau mustatsna minhunya marfu, maka dia marfu. Itulah badal. Kalau majrur, dia majrur. Nah, coba nih. Saya tulis kembali. Anti tu syahidin al-tilfaz? La. Taib. Ana aktubalan. Tadi apa? Ma baka. Baka. Ma baka al-atfalu illa illa aliyun aw aliyan. Ya. Illa aliyan atau aliyun. Nah. Ini kebetulan aliyun marfu karena dia atfal ini marfu, dia fa'il. Kalau dia badal, dia mengikut. Nah. Dia badal, ngikut. Nah. Tapi badal itu tidak samanya marfu. Tadi saya katakan apa? Contoh apa? Contoh yang masuk masalan istaraitu, mashtaraitu. Mashtaraitu, saya tidak membeli. Mashtaraitu al-kutubah. Saya tidak membeli kitab. Illa illa al-fiqha. Maksudnya kitab fikih. Illa al-fiqha atau illa tafsirah. Berarti kan fiqha kecuali fikih. Maksudnya kitab fikih. Nah ini, kenapa fiqha? Ma hukum fiqha hunak? Mustathna mansub. Mustathna mansub. Kenapa? Dia kalimat apa? Tam mustam manfi, so dia mansub. Yang kedua, boleh badal. Nah, kalau dia badal bagaimana bacaannya? Fiqha juga sama mansub juga, al fiqha. Kok fiqha? Kok enggak fiqhu? Karena ini nah, mubdal min mustatsnanya mansub nih. Ya kan? Al-kutubah dia mansub. Kira masuk maf'ul bih, berbeda di atas. Ini atfalu, dia fa'il. Ya. Badal itu mengikut. Makanya al-fiqha mashtaraitu al-kutubah ilal-fiqha. Al-fiqha lahu i'raban. Ada dua i'rab dia. Bisa di'ir al-fiqha mustasna mansub atau badal. Harakatnya sama. Nah. Maka saya katakan tidak selamanya badal itu marfu'. tergantung mubdal minhunya. Kalau mubdal minhunya marfu, dia marfu. Kalau mansub, mansub. Kalau majrur, majrur. Fahim? Fahim itu Ustaz, insyaAllah. Nah. Kalau nakis ya Ustaz. Kalau nakis, tafadhali. Nakis, misalnya. Mas Sami itu ilahi yatan roja. Nah, Ustaz. ما سمعت أو لا أسمع لا أسمع saya tidak mendengar atau ما سمعت أو لا أسمع إلا مذياء رجاء إلا مذياء رجاء أو إلا إذاعة الرجاء نعم هذا كلمة ناقص kenapa ناقص tidak ada مستثنى منهunya nah. kalau itu kenapa dia dimansubkan itu Idza atar raja, idza ata ta laysa tu aw ti. Maf'ul bi. Sahih. Masyaallah. Iya. Jadi tadi penasaran sudah hilang ya? Iya, sudah. Baik, barakallahu fik ya Ummu Ahsan. Ummu Ahsan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Jazakallahu khair pada Ummu Ahsan, barakallahu fik. Dan mungkin interaksi beliau menutup kajian kita pada ya. Kesempatan malam ini. Sebelum kami angkat, sebelumnya kami akan angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat saja yang sudah masuk. Di antaranya, Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik ya Ustaz. Iyak. Nah, di sini disebutkan, Taib ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Apakah ini termasuk bagian dari bab mustasna? Jelas, setiap ada ilam dikatakan istisna. Bagian daripada istisna. Nah, adapun setelah ilah itu tergantung kalimatnya. Kalimat semua ilah itu apa? Kalau kata maka hukumnya tam musbat, hukumnya mansub, wajib nasab, itu tidak akan meleset. Tidak akan berubah. Kalau tam manfi, boleh mansub, boleh badal. Badal tidak selamanya marfu, bisa mansub, bisa majur, tergantung mabdal minhunya atau tergantung mustatsna minhunya kalau bagian istitsna. Nah, kalau dia naqis, tidak ada mustatsna minhunya, berarti apa? Hasba maqbir ram. Nah, illa ladaihi, kalau ladaihi berarti apa? Berarti kalam ini kalam naqis. Nah, kalam naqis itu dzaraf ram, lada itu dzaraf. Nah, fadal. Saya bisa jazakallahu khair. Dan kami angkat pertanyaan berikutnya. Beberapa pendengar dan pemirsa TV Roja bertanya tentang penjelasan yang bisa di harakati dhammah dan di harakati fathah itu ketika kedudukannya seperti apa contohnya. Iya. Tadi seperti wahidan, ila wahidan atau ila wahidun. Mungkin diulangi kembali Ustaz. Oh, yang contoh tadi ya. Nah. Ini contoh yang mana tadi ini? Kau ada illa wahidun. Kata di kalimat talibun wahidun. Atau, talibun na'am. Yang bisa di fathah dan di dhammah ya. Disebutkan. Oh. Hamidan na'am. Hamidun illa. Hamidah atau illa hamidun. Tadi apa? Ma. Dia kata. Ma ja'atul labu. Ini contoh tadi lebih kurang begini. Ma ja'at yang diberikan contoh tadi. Oleh para pendengar. Ma ja'atul labu illa taliban wahidan. Ma ja'atul labu illa taliban wahidan atau illa talibun wahidun. Yang ditanya kenapa ini ya? Kapan? Ya, mungkin ditanyakan bagaimana bisa di fathah dan bisa di dhammah pada kedudukan seperti apa Ustaz? Oh iya. Tidak hanya sebatas satu saja wahidan seperti yang sebelumnya atau contoh-contoh sebelumnya. Pada siyak atau redaksi apa bisa dilakukan atau dihukumi marfu dan mansub seperti itu Ustaz? Wah, ini kalau berbicara tentang marfu mansub ini luas sekali. Iya. Iya. Kapan kalimat itu dibaca marfu, kapan dibaca mansub, itu tergantung kedudukan dalam kalimat. Kedudukan dalam kalimat. Kalau dia subjek atau mubtada, apa hukumnya? Marfu. Dia marfu. Nah, salah satu tanda rafa, tanda asli adalah dhammah. Nah, jadi kalau ada kata dhammah berarti kalimat itu apa? Marfu istilahnya. Nah, contoh apa? At-talibu marfu. Kenapa? Subjek at-talibu hadirun. Atau sebagai fa'il. Ini dia. Maja at-tullabu. Kenapa enggak at-tullaba? Karena dia fa'il. Pelaku. Nah, kalau subjek itu marfu. Demikian juga fa'il, pelaku mesti marfu. Salah satu tanda rafa adalah dhammah. Tanda rafa dhammah. Tapi ada tanda selain dhammah, yaitu tanda far'iyah, itu sudah kita bahas. Nah, ini. Enggak bisa dibaca maja'at-tullaba, mesti maja'at-tullabu karena dia fa'il. Sudah? Nah. Kemudian kapan lagi dia marfu? Na'at. Kalau man'utnya marfu. Na'at kalau man'utnya marfu. Ini contoh. Wahidun. Kenapa enggak ini talibun wahidun? Kenapa enggak talibun wahidan? Karena ini na'at. Na'at. Arti na'at keterangan sifat. Menjelaskan sifat sebelumnya. Karena apa? Karena mausufnya yang disifati marfu, maka dia marfu. Kalau yang disifati mansub, contoh di atas, maka dia mansub. Itulah na'at. Ini illa taliban wahidan, enggak bisa illa taliban wahidun. Karena na'at. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman baca kasrah karena dia na'at di perkalim Allah. Bismillahi kan? Ar-Rahmani, Ar-Rahimi. Nah. Bismillahi Ar-Rahmani na'at bagi Allah. Ar-Rahimi na'at yang kedua. Bagi Allah. Majrur. Nah ini mansub karena karena man'utnya mansub. Ini marfu karena man'utnya marfu. Baik, Ustaz. Jazakallah khair. Dan terakhir kami angkat pertanyaan dari pesan singkat. Memberikan sebuah contoh. Paman mau jawaban, Ustaz. Qara'atullabu illa Muhammadan. Qara'atullabu illa Muhammadan. Tam? Mujab. Mujab. Qara'atullabu illa Muhammadan. Sahih am khata'? Ana as'alukum. Ana aktub. Ha? A'idus misal. Qara'at. Tullabu nah. Illa Muhammadan. Ana as'alukum. Sahih am khata'? Tam mujab. Sahih? Naam, sahih. Karena tam sempurna. Muhammad bagi pada tullab. Berarti ini mustathna minhu. Sahih? Naam. Berarti tam. Tam. Kemudian mujab. Tidak ada manfi. Maka dibaca Muhammadan. Tidak boleh Muhammadun. Sahih. Idza qura Muhammad khata'. Salah. Baik, contoh yang kedua. Taman manfian. Ma qara'at tullabu illa Muhammadan au Muhammadun. Sahih. Naam. Ma qara'at tullabu illa Muhammadan au Muhammadun. Nah, kenapa Muhammadun? Badal. Naam. Badal. Kenapa dia marfu? Dia badal karena mubdal minhunya tullabunya marfu. Naam. Nah, kalau ditanya kenapa tullabu marfu? Karena dia fa'il. Ya. Yeah. Dan contoh yang ketiga, naqis ma qara'a illa Muhammadun. Naam, ma qara'a illa Muhammadun. Tidak ada yang baca kecuali si Muhammad. Sahih. Nah, kenapa Muhammadun? Kenapa enggak Muhammadan? Qara'a fi'il. Naam. Setiap fi'il butuh apa? Fa'il. Fa'il berarti mesti dia dijadikan fa'il. Nah. Baik, barakallahu fik ya Ummu Nabilah di Bekasi. Sahih semua contohnya. Baik, naktafi bihadzal qadar. Baik, naktafi. Dan insyaallah mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini dapat dipahami dengan sebaik-baiknya. Syukran jazilan ala husni istima'ikum para pemirsa TV Raja maupun para pendengar Radio Raja. Wa jazakumullahu khairul jazaa'. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.